Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Pendengar RRI, sahabat inspiratif rahimakumullah. Kembali kita bertemu dalam ruang penyejuk hati, ruang yang menjadikan kita penuh inspirasi dan motivasi dengan ayat-ayat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, dalil-dalil, kemudian petunjuk-petunjuk yang turunnya dari langit. Bagaimana kemudian Allah menghantarkan kita dari bumi dan mencapai kepada kemuliaan Lauhul Mahfuz, pada kemuliaan Allah yang akan buat dengan turut serta dalam gerakan komunitas, gerakan cinta Al-Quran, budaya baca, budaya dengar, budaya hafal, budaya paham, dan budaya amal Al-Quran. InsyaAllah. Baik, kita sampai pada hari ini di surah An-Nur ayat ke-42, juz ke-18 dan surat yang ke-24. Mari para pendengar, sahabat inspiratif, kita dengarkan Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ard wa ilallahil masir. Milik Allah kerajaan langit dan bumi, dan hanya kepada Allah kembali seluruh makhluk. Ayat 42 ini menerangkan dan menegaskan kepada kita di surah An-Nur ayat sebelumnya yang sudah kita bahas di hari sebelumnya, bagaimana kemudian alam raya ini seisinya, bahkan burung pun, bahkan semua hewan-hewan melata pun, bahwa binatang-binatang sekecil apapun yang akhirnya secara keilmuan kita lihat dalam bentuk mikroskop sekalipun mempunyai cara bertasbih, mempunyai cara sholat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat ini Allah menegaskan, maka daripada itu, kenapa Allah sebagai tempat bertasbih seluruh makhluk alam raya semesta ini, walillahi mulkus samawati wal ard. Allah ingin menjelaskan bahwa Allah lah penguasa kerajaan langit dan bumi. Maka dengan demikian, Allah mutlak pemilik seluruh kerajaan langit dan bumi ini, sehingga secara layak dan pasti dan pantas hanya kepada Allah lah kita bertasbih. Dan Allah tidak ada serikat, tidak minta persetujuan tentang bagaimana pengaturan langit dan bumi ini. Allah yang mempunyai kuasa terhadapnya. Itu yang pertama bisa kita ambil hikmah. Wa ilallahi masir. Syarawi mengatakan ayat ini ingin memberikan ketenangan kepada umat manusia atau kepada hamba-hamba Allah yang beriman kepadanya, bahwa hamparan langit bumi ini telah diatur sedemikian rupa dengan tasbih-tasbih mereka dalam kepatuhan mereka bekerja dengan sistemnya, sehingga kita tidak usah sibuk memikirkan bagaimana matahari terbit atau tidak besok. Tidak usah sibuk memikirkan apakah bulan akan berputar, apakah kemudian hujan akan turun. Itu semua sudah diatur dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, mari kita sibukkan diri kita untuk mengikuti ritme alam raya ini seperti mereka patuh kepada Allah, dan marilah kita patuh seperti laksana patuhnya alam raya kepada Allah. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang kembali dengan husnul khatimah. Di sini ada Ustaz Dr. Zainal Arifin yang akan menambahkan kaji kita di ayat ke-42 ini. Iya, ayat 42 sangat terkait dengan ayat 41, masih menceritakan pencerminan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari ayat 41 kita telah mendapatkan gambaran semua penghuni langit seperti malaikat, semua penghuni bumi termasuk air seperti manusia, hewan, serangga, ikan dan seterusnya, dan semua penghuni udara seperti burung bertasbih memuji Allah, masing-masing punya cara sendiri dalam berdoa dan bertasbih. Maka di ayat 41 kita diajak untuk beriman, untuk beramal soleh, untuk bersyukur, untuk berdoa dan untuk bertasbih. Di ayat 42 Allah menggambarkan sekali lagi pencerminan kekuasaan Allah. Dan esok lusa dan esoknya lagi pun kita masih menggambarkan pencerminan kekuasaan Allah. Di ayat 42 ini pencerminan kekuasaan Allah yang kedua. Dari dia manusia datang. Dari Allah kita semua datang. Kita ini milik Allah dan alam semesta ini pun masih milik Allah. Kepadanya manusia bergantung. Hanya kepada Allah kita berserah dan hanya kepada Allah kita memohon. Dan kepadanya juga kita akan kembali. Wa ilallahil masir. Tidak hanya manusia, tetapi semua makhluk di seluruh dunia ini menyatakan yang demikian. Planet yang begitu besarnya, matahari yang begitu kecilnya, bumi bagikan sebiji pasir di pantai yang luas. Semuanya menyatakan alam raya yang luas ini adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka manusia sebagai makhluk yang sangat kecil di antara kita secara individu, di antara kawan-kawan kita yang ada 7 miliar, menempati sepertiga dari bumi bagaikan satu biji pasir di pantai, maka wajarlah bila kita akhirnya menyembah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diinginkan dari ayat 42, wahai sahabat inspiratif, agar kita bertambah dekat dan bertambah dekat kepada Allah sang pencipta yang menginginkan kebaikan kepada kita. Sahabat inspiratif, rahimakumullah. Demikian yang ditambahkan oleh Al-Ustaz Zainal Arifin bahwa dalam tafsir inspirasi yang juga beliau tuliskan dalam ayat walillahi mulkus samawati wal ard wa ilallahi masyir, beliau mengatakan di sini, dari dia manusia datang, padanya manusia bergantung dan kepadanya manusia akan kembali. Tidak hanya manusia, tetapi ternyata di ayat sebelumnya semua makhluk di seluruh alam raya ini menyatakan demikian adanya. Sahabat inspiratif rahimakumullah, maka daripada itu marilah di sini kita lebih menyibukkan diri kita untuk bagaimana caranya kita bertasbih, bagaimana kemudian kita caranya sholat dan bersembahyang, menjaga semua perintahnya seperti apa yang telah dikhitahkan. Bukankah Allah tidak menyuruh kita memikirkan dan mengatur bagaimana jantung kita ini bergerak? Bukankah Allah tidak menyuruh kita bagaimana harus menggerakkan mata kita terbuka ketika kita tidur? Bagaimana kita harus mengatur jumlah cairan mata ke retina kita sehingga kita bisa melihat dengan baik? Bagaimana kita tidak disuruh Allah untuk mengatur udara agar kita bisa bernafas dengan baik? Semua yang ada dalam tubuh kita saja, jika Allah menyuruh memerintahkannya, maka niscaya tidak ada waktu dan kesempatan kita untuk hidup di detik ini. Maka Allah hanya memerintahkan sabih untuk bersama-sama bertasbih sebagaimana alam raya ini bertasbih. Apakah ini hanya menjadi kesulitan buat kita selaku hambanya? Dan ini yang menjadi masalah utama dalam kehidupan kita, di kehidupan kita sehari-hari, di mana kita merasa berat dalam melakukan ikhtiar kita, di mana kita merasa berat untuk memenuhi perekonomian keluarga kita sehingga kita lupa dan kufur terhadap nikmat Allah. Padahal yang dikatakan oleh Ustaz Zainal Arifin di beberapa pertemuan sebelumnya bahwa kehidupan ini, ikhtiar manusia dari beberapa pendapat baik ilmuwan dan para ulama, hanya tidak mencapai 1-3% ikhtiar kita dan 97%-nya adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala yang telah memfasilitasi alam raya dan seisinya dan memfasilitasi diri dan tubuh ini untuk mampu hidup dan berkarya. Sahabat inspiratif rahimakumullah, wa ilallahil masir. Maka tempat kita kembali adalah Allah, tempat kembali segala makhluk. Kita fokus terhadap diri kita sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan orang yang cerdas adalah orang-orang yang aksaruhum zikrul maut, orang-orang yang secara sadar dan benar-benar memperhatikan, membangun sense of death, rasa kematian yang dekat dalam dirinya, sehingga segala sesuatu yang dilakukannya dari waktu ke waktu umurnya berjalan, detik terus berputar, adalah tidak lebih dan lebih kurang, adalah sebagai muara penghambaan, adalah sebagai muara tasbih, adalah sebagai muara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa kita paparkan dari surah An-Nur ayat 42. Semoga kita menjadi orang-orang yang bisa melihat mulkus samawati wal ard, kerajaan Allah yang maha luas ini dengan baik, dan kemudian kita secara sungguh-sungguh dan benar-benar hidup untuk memilih bertasbih dan beribadah, melakukan kebaikan-kebaikan dalam dunia ini, sehingga wa ilallahil masir, kembali kita dalam keadaan hati yang bersih, kembali kita dalam keadaan amal yang sudah cukup mendapat ridho dan ampunannya. Insyaallah bermanfaat. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.